إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في العلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله رحمني ورحمكم الله، marilah senantiasa dan selalu kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan melalui pintu syukur inilah nikmat din, nikmat agama, nikmat dunia itu akan langgeng hingga ajal kita menjemput. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kita: la in syakartum la azidannakum, seandainya kalian benar-benar bersyukur kepadaku, la azidannakum, pasti akan aku tambah kepada kalian kenikmatan tersebut. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, jikalau kalian mengingkari nikmat yang aku berikan, nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kita ingkari, fa inna azabi la syadid, maka sungguhnya azabku itulah teramat pedih. Para hadirin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kenikmatan yang kita dapatkan, mata yang masih bisa berkedip, hidung yang masih bisa bernapas, tidak lain, sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin, dan apa saja yang ada pada kalian berupa kenikmatan, faminallah, maka itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepantasnya lah bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk mempelajari agamanya, mempelajari syariatnya, agar kita bisa bentuk syukur dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya dijelaskan betapa pentingnya keikhlasan di dalam sebuah amalan, dan dijelaskan pula bahwasanya keikhlasan ini tidak terfokus pada bab-bab ibadah yang berkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bahkan keikhlasan itu masuk pada semua lini kehidupan kita, semua sisi kehidupan kita. Tidak di masjidnya, tidak di rumah tangganya, tidak di pasarnya, tidak di kantornya, dan tidak pula di pabriknya. Masuk bab ikhlas di situ. Dan insyaAllah ta'ala, pada kesempatan yang diberikan ini kita akan lanjutkan kembali satu hal yang berkaitan dengan amal ibadah kita, yaitu dengan judul Fadlumiyah, keutamaan niat. Karena dari rahmat warahmatullah, sebelum kita membahas tentang keutamaan niat, di sana terdapat sebuah hadis, hadis yang selalu berada di hadapan mata kita setiap saat, sebuah hadis yang selalu hadir di benak kita seharusnya. Yang ini teramat penting bagi kita, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Para hadirin barakallahu fikum, inna allaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat, tidak menilai jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, Allah juga tidak menilai rupa-rupa kalian. Hadis ini menyadarkan kepada kita, seandainya dia hadir di hadapan kita, seandainya dia, hadis ini, tertanam di dalam hati kita, ketampanan, kekayaan, semuanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai, ila qulubikum wa a'malikum, kepada hati-hati kalian plus amal-amal kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kalian. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah melihat hati kalian. Apa yang terbetik di dalam hati kita? Berupa niatan-niatan yang kita betikkan di dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Subhanallah. Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terbetik di dalam hati kita itu bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknologi sebesar apapun, secanggih apapun, tidak dapat mendeteksi apa niatan seseorang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai niat-niat kita. Niat kita yang seperti apa? Apakah niat kita ini pantas untuk dinilai baik? Apakah niat kita tidak pantas untuk mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa alaikum, dan Allah juga menilai kepada amalan-amalan kalian. Inilah sebuah landasan tentang keutamaan niat. Seandainya niat ini baik, sungguh tiada bandingnya. Disebutkan tadi hadis riwayat Muslim. Disebutkan sebuah asar ucapan dari sahabat radhiyallahu ta'ala, yaitu sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Lihat, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala, salah seorang dari sekian sahabat yang diberikan kabar gembira bahwasanya dia masuk surga. Inilah sepatutnya seorang tokoh yang kita idolakan, seorang tokoh yang direnungi ucapannya. Kalau kita biasanya merenungkan perkataannya siapa? Aristoteles, ya. Apalagi Plato, ya. Siapa lagi? Nah, Dupont, ya. Rumus-rumusnya selalu dihafal dan dikaji. Mudah-mudahan kita bisa merenungi ucapan seorang tokoh muslim ini. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala annahu qala, annahu qala afdalul a'mali ada'u ma iftarada Allah ta'ala. Afdalul a'mali ada'u ma iftarada Allah ta'ala. Paling afdalnya dari sekian amalan-amalan adalah adau menunaikan ma iftaradallah, apa yang Allah wajibkan. Nah, ini adalah amalan yang paling utama. Yang pertama, menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita. Wal wara'u amma haramallah. Wal wara'u dan wara'. wara, melepaskan diri amma haramallah, dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, meninggalkan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Yang ketiga, wasidakun niyati fima indallahi ta'ala. Wasidakun niyat, dan jujurnya niat di dalam hati kita, fima indallah, untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah seabdal-abdalnya amalan yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Silakan nanti jika pulang ya, sebelum tidur coba renungkan. Ya. Jangan rumus bukan terus yang dihaji. Ya. Sekali-kali lah. Ya. Kalau bisa jangan sekali-kali. Ya. Berkali-kali. Merenungkan ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ucapan sahabat Umar ini jelas sekali. Menyatakan bahwasannya di antara amalan-amalan yang paling mulia adalah jujurnya niat kita. Jujurnya niat kita di dalam hati kita. Ingin mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang beriman. Jangan lisan kita mengucapkan, ditanya siapa yang masuk, siapa yang masuk surga? Saya mau menjawab, iya. Saya yang masuk surga. Ya. Tapi buktinya mana? Jangan hanya di lisan. Kalau seandainya hati kamu menginginkan, benar-benar menginginkan surga, seandainya hati kamu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala meminta satu bukti saja. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهلككم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, قل إن كنتم تحبون الله, katakanlah seandainya memang kalian benar-benar cinta, cinta kalian itu benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariatnya. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mereka orang-orang musyrikin cinta kepada Allah supaya mendapatkan kecintaan Allah, supaya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau seandainya mereka itu jujur apa yang mereka inginkan, mereka jujur menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita, seandainya jujur hati kita menginginkan Allah cinta kepada kita, menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa terlepas dari nerakanya, supaya kita bisa masuk ke dalam surganya. Seandainya hati itu memang jujur niatnya seperti itu, insya Allah tidak akan susah, tidak ada rasa berat di dalam menjalani apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan. sebagai contoh saja. Siapa di antara kita yang tidak mau gaji 20 juta per bulan? Siapa? Hah? Apalagi tidak berkeluarga. 20 juta per bulan ini. Kurang. 100 juta. Itu baru gaji murni. Belum nanti ada gaji ketiga belanja. Apa itu? Ya kalau guru gaji ketiga belas, kalau kopi-kopi apa ini? Ya bonus. Ya. Belum nanti ada bonusnya. Kerja satu bulan dengan baik, dapat gaji 100 juta. Dapat rumah, ya rumahnya gedung di Jawa Ring contohnya, ya dapat satu lagi mobil Innova, masih kurang apa? Kurang apa? Ya, tapi dengan syarat kamu kerja dengan bagus di kantor saya, berangkat jam 7 pulang jam 2. Kira-kira bagaimana? Berat nggak untuk berangkat jam 7? Untuk berlima juga aja di kantor ini Allah. Ya benar. Ya. Sama istri itu dimarah-marahi. Cepet deh. Tujuh-tujuh istri kakak juga suka rumah. Baru dapat gaji 100 juta. Sembilan. Tapi kenapa? Kalau seandainya hati kita jujur menginginkan cintanya Allah. Menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma satu syaratnya. Ya. Allah banyak kalau tidak bisa banyak. Kalau pabrik itu biasanya syaratnya banyak. Ya. Untuk dapat 5 juta, syaratnya banyak. Harus ada satu. Ya, minimal lulus SMA. Ya. Tukangnya bagus. Ya. Ya. Terus apa lagi? Banyaklah. Ya. Mungkin pengalaman kerja. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ingin kepada kita. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta sama kalian. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Allah masukkan kalian dalam surga. Salahnya cuma satu lagi. Salahnya cuma satu. Apa? Ittabi'uni. Ikuti saya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala manggil adzan subuh hayya 'ala shalah. Ya. Kenapa ini? Ya. Sudah jam 5:30, ikuti terus mana? Belum lagi bilang istri bangun nih, mas sudah subuh, ngantuk. Jaminannya apa ini? Jaminannya apa? Ampunan Allah dan cintanya Allah. Masih dikalahkan dengan luas 100 juta. Nggak usah jauh-jauh, 5 juta aja sudah benar lah. 5 juta aja sudah masa Allah. Bersyukur lagi kita ini kalau sahabat kecil sama kita ya. Bersyukur lagi ya. Berarti apa? Menunjukkan kejujuran niat kita itu masih kurang. Ya. Kejujuran yang ada di hati kita. Kalau kita nanya, kamu mau gak dimasukkan ke dalam surga? Oh iya, jelas mau. Ya, ucapannya benar. Jelas mau. Siapa yang mau masuk surga? Ya. Nah, berjumlah dulu. Panggil adzan subuh dan kuda-kuda mata. Ya. Dipanggil adzan zuhur, ya. Panas. Dipanggil adzan asar sih, baru pulang kerja dapat. Adzan maghrib, saya peringatnya belum beres. Adzan isya, apa lagi? Nanti mau istri mau ngajak ke jajan? Tidak promosi, saya tidak promosi ya. ini jangan tuh sampai pegel. Sudah tambah lah. Tuh, caranya sudah sama Allah. Ini mungkin sudah sama Allahnya. Mana? Coba, periksalah diri-diri kita. Periksa diri-diri kita. Kalau memang kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh bangun jam 4:30 setelah subuh misalnya. Insya Allah kalau memang benar, jam 2 itu sudah ditunggu-tunggu. Jam 2 itu sudah nunggu-nunggu setelah subuh. Ya. Itulah kalau seandainya jujur niat kita menginginkan apa yang Allah SWT sediakan untuk orang-orang yang beriman. Silakan sebelum tidur atau bangun tidur, koreksilah diri-diri kita. Soalnya kalau sudah bangun tidur, biasanya tidak sibuk kerja. Ya. Jadi tidak bisa terpikir-pikir seperti ini. Ucapan sahabat Umar ini tidak bisa terpikirkan. Yang terpikirkan di pabrik itu rumahnya Newcom. Ya, itu yang terpikirkan. Ya, insya Allah itu yang terpikirkan. Tapi kalau untuk terpikir mutiara nasihat dari sahabat Umar ini, wah itu nanti sajalah kalau waktu istirahat. Nanti sajalah kalau di rumah. Ya sebelum tidurlah paling tidak kita koreksi, ya, dicek hati kita. Jangan cek cara tol, ya. Jangan cek cara saja. Ya. Caranya normal apa enggak? Ya. Dicek dulu hati kita. Jujur enggak kita itu menginginkan apa yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat lagi. Di antara keutamaan niat, وَقَالَ بَعْدُ الْكَلَفِ رُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُعَزِّمُهُ النِّيَّةُ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ. Berkata sebagian ulama salaf pendahulu kita dari kalangan orang-orang saleh ahlul ilm, mereka juga memberikan sumbangsihnya untuk kita sebuah mutiara nasihat. Rupa amalin sagirin. Terkadang ada beberapa amalan yang kecil, amalan yang sepele, tu'azimuhun niyatu. Niat menjadikannya bernilai besar. Warubba amalin kabirin. Dan terkadang juga ada beberapa amalan yang besar. Tapi tusawgiruhu an-niyah. Niat membuatnya menjadi tak bernilai. Membuatnya menjadi sepele. Padahal amalan yang besar. Para hadirin rahimani wa rahmatullah. Kalau kita lihat, kita mengecek ulang, kira-kira kalau berhenti ketika lampu merah, itu amalan yang besar apa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana Pak Tun? Besar Pak? Mbak Tun hadirnya ya Pak? Utamanya berbadan. Dalam Al-Quran tidak ada. Kalau lampu merah berhenti. Dalam Al-Quran tidak ada perintah cuma itu. Ya. Sebenarnya. Berhenti lampu merah itu sepeda. Butuh enggak? Butuh enggak untuk berhenti lampu merah? Saya tidak butuh enggak. Kecuali kalau kita mau ngaji. Apa? Ya. Ngamen. Kalau di wilayah dan berhenti. Dan kebetulan sesat ya apa namanya korban kan sedikitlah. Ya. Berapa sih besar jalan untuk satu kali? Amalan yang kecil. Tetapi seandainya terbetik di hati kita ketika itu. Oh iya, ya lampu merah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Taatilah wajib Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, pemerintah di antara kalian. Ini aturan pemerintah. Ada maksudnya enggak? Ya. Atau ahlil ma'ruf. Ya, innama ta'atu il ma'ruf. La ta'ata fil maksiatil qalb, ta'at bil ma'ruf. Insya Allah tidak ada maksiatnya, ya. Insya Allah tidak ada sisi maksiatnya. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman: Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Pemerintah jangan. Wahdilah Rahmanul Rahimakumullah. Jangan dianggap sepele meskipun cuma berhenti di lampu merah. Nah, itu seandainya kita hadirkan ayat ini ketika kita berhenti. Allah Subhanahu wa Taala berfirman ini. Atiullah wa ati Rasulullah ulil amri minkum. Apa balasannya? Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa? Barang yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya? Maka faza fawzan 'azima. Maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Itu dari sisi Allah Subhanahu wa Taala dan dapat keberuntungan yang besar, pahala yang besar, insya Allah. Ya. Kalau kita niatkan seperti itu, ya, itu keberuntungan kita di akhirat nanti. Belum lagi keberuntungan kita di dunia. Coba kalau hilang dari lampu merah, apa yang akan dapat? Diperiksa polisi. Paling tidak keluar 100 ribu, ya. Samparan. Kepada ya, itulah keuntungan, ya, keuntungannya kalau kita itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak hanya di dunia saja kita dapat merasakan keuntungannya, di akhirat kita bisa melihat yang lebih daripada lagi. Warubba amalin kabirin tutawfiruhunia, dan betapa banyak pula amalan yang besar itu menjadi tak bernilai, ya, disebabkan karena niat. Coba lihat. Zaman dahulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang berperang, ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggal dunia. Ya. Dia meninggal dunia. Masa Allah jihad, mati syahid. Balasannya ya. Juga tanpa hisab. Ya. Nah, amalan yang amat besar. Akan tetapi apa? Sahabat ini niatannya dalam berperang bukan karena untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi karena sebuah dendam. Ya, saya tidak dikatakan menjadi mati syahid. Na'udzubillah. Kalau kita mungkin sekarang sudah jadi mati sahid, bukan mati sahid, tapi mati sahid. Al-Malik warahmatullah. Perhatikan masalah niat ini. apa yang diucapkan oleh ulama salaf ini bukan berarti tanpa dalil. Di belakangnya menumpuk sekian dalil menunggu untuk dikeluarkan. Nah, akan tetapi lembaran itu tidak cukup. Ya. Lembaran itu akan menjadi tebal kalau ditulis semua. Kita sebutkan di antaranya. Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita. Beliau bercerita. Biasanya kita orang suka cerita. Ya. Coba cerita ini disukai atau tidak? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzatin. Dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah peperangan. Ini untuk berperang. Ya, dahulu para sahabat, ya, diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, bareng-bareng sama Rasul mau melakukan sebuah peperangan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna fil madinati la rijalan masirtum masira." Walau tak semua dia, illa kanu ma'kum habatahumul marad. Dahulu kami pernah bersama Nabi untuk melakukan sebuah perang. Kemudian Nabi berkata, sungguhnya di Madinah, di kota Madinah, lari jalan benar-benar terdapat orang-orang masir termasira. Tidaklah kalian itu melewati sebuah perjalanan. Wala fataqtum wadiya. Dan tidak pula kalian itu menembus sebuah lembah. Melewati sebuah lembah. Nah, pergi untuk berperang. Pahalanya luar biasa. Ya. Pergi untuk berperang. Pahalanya luar biasa. Bahkan berperangnya pun luar biasa. Tapi apa? Illa kanu ma'akum. Namun mereka itu bersama kalian. Katanya dibandingnya. Oh, ikut-ikut sama kami. Habatahumul marad. Telah menghalangi mereka sakit. Sakit yang mereka derita telah menghalangi mereka. Tetapi apa? Mereka itu berniat ingin ikut berperang. Ingin ikut berperang. Tetapi, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepada mereka dengan rasa sakit yang mereka derita, sehingga mereka mendapatkan udzur untuk tidak ikut berperang. Ya. Akan tetapi contoh demikian. Ya, no? Ya. Sakit, apa yang dilakukan? Ya paling tidur, istirahat. Ya kan? Ya. Enggak ada ceritanya sakit itu nyambul. Nah, kalau sakit masih bisa nyambul itu belum. Ya, nah, tapi mereka yuk mendapatkan pahala perang. Itu apa yang apa? Niat. Niat. Hadis riwayat Muslim. Dan tidak hanya ini saja. Ya, lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi diterangkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an mautihi. Dijelaskan dalam hadis sahabat Abdullah ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Rasulullah riwayatkan dari Tuhannya. Hadis Qudsi. Insya Allah semua santri biasanya ini hafal. Ya. Insya Allah semua santri ini biasanya hafal. Ya. Kalau hafalnya iya, insya Allah hafal. Ya. Bahkan bapak-bapak mungkin insya Allah apa semua. Inna Allah katabal hasanati was sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala telah menulis al-hasanat, hal-hal yang baik, was sayyi'at dan hal-hal yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala sudah Allah Subhanahu wa taala tulis. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan hal itu. Faman hamma bihasanatin. Berikutnya, faman hamma bihasanatin walam ya'malha katabahu Allahu tabaraka wa ta'ala innahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang memiliki tekad yang kuat, memiliki niatan yang kuat, bihasanatin, tentang beramalan kebaikan, untuk beramal kebaikan, walam ya'malha, dan ternyata dia belum bisa mengamalkannya, belum bisa merealisasikannya, katabahu Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah tulis tekad yang baik tadi, hasanatan kamilah, satu kebaikan yang penuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita di dalam hati kita, kita bertekad untuk melakukan sebuah amal kebajikan. Amal kebajikan apa saja? Ya. Entah itu yang mau ya, bersedekah, entah itu yang mau apa? Berangkat ke masjid, entah itu yang mau apa lagi? Dan yang lain-lainnya. Ya. Lalu berminyak, lalu bertekad. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ternyata belum bisa, kita belum bisa mengamalkannya. Kalau ya. Sodako misalnya, ah nanti saya mau sodako 50 juta. Mau sodako 50 juta. Tidak banyak-banyak lah. Ada uang receh 50 juta. Ya. Ada uang receh 50 juta. Loh, ikhwan, 50 juta itu tidak ada apa-apanya. Dibandingkan sholat sunnah fajar. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Berdasarkan 50 juta itu sama apa-apa nih. Uang 50 juta itu tidak ada nilainya dengan sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat subuh. Ya. Wanteng sebelum subuh di seger-segerin. Bisa mendapatkan pahala yang besar. Dan kita, ini satu kebaikan penuh ini. Allah Subhanahu wa taala tulis. Ya. Ternyata qadarullah. Berangkat ke masjid. Ini nanti saya mau infak ini sama teman saya ini 50 juta. Bukan jawab receh 50 juta. Mudah-mudahan dijadikan beneran 50 juta itu uang baik. Amin ya. Kebeneran udah dibawa di kantong. Pas kantongnya rokok. Gak jadi pak, boleh di uang. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala sudah tulis satu kebaikan penuh. Nah, coba kalau kita kerja di Petro misalnya. Saya ini sudah mendapatkan informasi yang tidak dimiliki oleh orang lain, tidak dimiliki oleh teman-teman, ya, cuma saya yang miliki. Niatannya, saya ini mau memajukan, bisa memajukan itu dengan penemuan saya. Ya, pokoknya. Qadarulama Safa'al disimpan di Lajjid. Lajjid dia rusak kena virus. Gak bisa metu penemuan. Gak bisa lah. Dapat gaji gak dari itu? Gak? Dapat padahal. Kalau barang siapa yang bisa menemukan tentang ini, nanti dapat bonus 1 miliar lah. Nanti bonusnya ada lagi, kalau bisa lebih tinggi lagi. 1 miliar. Ya. 1 miliar. Gak main-main, cuma 1 miliar aja. Kan gak banyak. Itu gak terlaksana. Kira-kira diberi gak itu 1 miliar? Jadi beri. Malah jadi surprise. Tapi kalau orang berniat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak stres. Ya, insyaallah enggak stres. Ya. Mau infak uang, mumpung ada uang raya yang ditabung, tapi beli apa cintanya 50 juta. Mulai infakkan aja lah. Kok enggak jadi? Insyaallah enggak stres. Enggak stres. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tulis satu perbaikan sudah diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Belum beramal, belum bekerja, sudah dapat ganti. Enak enggak? Enggak uang-uang. Ya. Enak, ya. Makanya berjuang dengan Allah, insya Allah tidak ada rugi. Pasti menguntungkan. Ya. Jadi kalau berbisnis sama manusia bisa bikin sakit hati. Ya. Itu. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu asra hasanatin ila sab'i mi'atin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsira. Masyaallah. Dan seandainya dia itu bertekad untuk mengamalkan sebuah kebajikan, fa'amilaha, kemudian masya Allah, ya, kok bisa terrealisasi, dia bisa mengamalkannya beneran. Kata bahwa Allahu akhrah hasanat, Allah Subhanahu wa taala tulis 10 kebaikan, cuma satu amal. Tidak berhenti sampai 10 kebaikan lagi. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mau, ya, ila sab'ini abidin, Allah lipat gandakan lagi 700 kali lipat. Ila ad'afin katsira sampai lipat lagi. Kalau kita setor penemuan sama Petro digaji 100 juta, ya udah saya 100 juta pajak. Ya. Enggak mungkin, ya. Wah ini gajinya kan kemarin 100 juta, ini 100 juta. Enggak mungkin buat Petro itu mau ngasih ya, 1 miliar, 10 miliar. Nah, jadi tak kena lagi, 700 miliar. Tidak bisa. Ya. Cukul dompetnya Petro. Ya. Allah Subhanahu wa taala kayak gitu tidak mengurangi apa yang ada di Allah sedikit pun. Kita dikasih sekian lipat bahayanya itu tidak mengurangi apa yang ada di Allah. Meminta sendiri tahu banyak yang sama Allah Subhanahu wa taala. Pahala. Ya. Wa in hamma bi sayyi'atin, dan jikalau dia bertekad untuk melakukan sebuah kejelekan, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi mengerjakannya, kata bahwa wahu andahu hasanatan kamilatan, Allah justru menulis niat jeleknya dia yang tidak jadi dikerjakan, itu satu kebaikan penuh di Allah. Masya Allah. Coba kalau kita bayangkan bisnis sama makhluk. Kita punya niatan jelek sama Petro. Wah, dia mau gak bocor. Apa nih? Gimana? Jadi niat. Baru niat. Kalau ketawa-tawa Petro apa? Yang kita di penjara, yang kita diusut, yang kita dipecat. Ya. Coba gak? Ya. Itu kita gak jadi ngelakan dulu ya. Baru ketahuan niatan jelek kita. Wah, akibatnya Masya Allah. Penjara nyamuk toh. Ya. belum lagi diusut nanti di pengadilan duit tok. Ya. Kita yang keluar duit mana? Tapi ini kalau Allah Subhanahu wa Taala kita berkeinginan melakukan perbuatan jelek, kok kemudian tidak jadi kita amalkan karena kita misalnya kita mau apa misalnya Pak Joni punya motor Supra, Pak Joni ini anu ini ora maksudnya aku ora konsen kayak gitu tak berstat untuk mobil itu panik lah niatannya ada ya. Tapi kadarullah mau ngeset, udah mau ngeset ini. Kalau ngeset mobil itu, benernya berapa juta pak? Berjuta-juta ya? Masya Allah. Kabarnya itu sampai 1 juta. Ya. Baru ngeset 1 senti aja itu. Itu, ya, kemudian mau ngeset, Masya Allah. Kok ingat ya? Ini belum ada jauh kali kiamat gitu. Besok kalau Pak Joni ini membetulkan 1 juta, saya besok di akhirat ini dikisah 1 juta nih. 1 juta kebaikan, ya Allah, saya kebaikan apa saya punya. Ingat seperti itu, yang belum dikisah nanti. Ya. Masya Allah, enggak jadi kan? Enggak jadi. Allah beri satu kebaikan. Tiknai hati, ya. Ini bodoh. Sopo ingat enak. Ya. Itu. Wa in hamma biha fa'amilaha, kemudian jika dia bertekad untuk melakukan sebuah perbuatan yang jelek, fa'amilaha, kemudian kebelagatan laporan katakan dulu ya, kata bahallahu an'i'akan wa'idakan, Allah tulis satu kejelekan, satu dosa, satu kone red, merah, satu ya. Bagaimana satu, ya? Gimana? Coba kalau kita itu benar-benar bolongi si paket terus, semua harta benda kita sudah habis, belum lagi kita di penjara bertahun-tahun. Gimana? Ya. Ini maha pemurahnya Allah SWT. Ya, makanya yang penting, ya. Iya, bukan berarti kita, wah ini kita pun niat ngelek-elek wailah, tapi rata ala kokno. Jangan gampangkan niat yang jelek. Kalau niat, kalau hati kita sudah terbiasa dengan niat yang jelek, ingat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jikalau satu sekumpal daging ini baik, maka jasadnya akan baik. Jika sekumpal daging ini buruk, maka jasadnya juga akan buruk. Ya. Ala wahyal, ketahuilah dia itu adalah. Nah, kalau hati kita sudah terbiasa dengan niatan-niatan yang jelek, ya, perbuatan kita yang jelek, ya, akan setrum. Ya. Perbuatan kita itu akan disetrum sama niatan yang ada di hati kita. Ya kalau niatan yang di hati kita yang jelek itu setrumnya cuma sekian pol. Ya. Cuma berapa pak? Biasanya kalau yang nggak berpengaruh itu? Nah, 70. Ini 700 pol. 10 kali lipat ya. Setrum tenang ya. Ya. Niat sebesar mau dilipat ini kok bisa tenang? Langsung. Cepat itu ya. Tadinya jalannya santai biar gak ketahuan. Sekarang enggak. Tadinya cuma pakai silet. Ini karena setrumnya ini besar dari hatinya, setrumnya yang jelek. Pakai linjur di sana. Surat. Ya. Itu kalau kita berbuat dosa pasti ditulis jadi dosanya iya. Dan ini kan, ya kalau di penjara, cuma di penjara enak. Penjara 1 tahun, 2 tahun enak. Tidak masalah. Ya kalau di neraka. Kalau jelas masuk neraka. Ya, sudah di api, coba. Kita, apa namanya, coba dicek. Berapa kuat ya. Tangan kita menahan api dikobarkan. 5 menit aja. Di hari kiamat setengah harinya 500 tahun. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Dijelaskan. Ya. Setengah harinya itu 500.000 tahun. Dari 500.000 tahun yang beliau keuntungnya kayak apa? Ya, tahan gak? Kalau di penjara 1 tahun 2 tahun, alhamdulillah Mas Yan. Kalau dengan itu bisa menghapus dosa, dosa apa? Dilihat tadi mobilnya Pak Juni. Ya ini 500.000 tahun, kuat dong. Siapa yang kuat? Ya. Nah, Al-Ikhwah Rahimahni wa Rahimahumullah. Oleh karena itu, seorang ulama memberikan satu nasihat lagi kepada kita. An-Yahya Ibn Abi Katsir. An-Yahya Ibn Abi Katsir. Ta'allamun niyata. Dia berpesan kepada kita orang-orang yang mau membersihkan jiwanya. Ta'allamun niyata. Pelajarilah masalah niat. Hati-hati kita itu dipelajari. Selama ini berapa tahun dari SD, SMP, SMA, bahkan dari perguruan tinggi yang dipelajari di dalam sekolah itu dalam masalah hati itu insyaallah Pak, ini darahnya begini, ini salurannya ini begini, ya, ini untuk salur sel darah merah, ini sel untuk ini untuk membuat kotoran ke tubuh, tadi gitu, ya, dari TK, dari kita merangkak sampai kita jenggot, dan itu sebenarnya itu, ya, tetapi itu bukan itu yang dimaksud, ya, ta'allamu niyat, ya, pelajarilah niyat. Niat yang ada di dalam hati kita. Fa innaha ablaghu minal amal. Karena sungguhnya itu lebih mendalam di dalam daripada amalan. Ya, daripada amalan. Nah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah niat. Ya. Amalan kecil bisa menjadi besar pahalanya. Bukankah kita kalau kita berusaha berbisnis, ini apa motonya? Ya, bermodal sekecil-kecilnya untung ke besar besarnya. Kalau kita nggak modal tapi untung, kalau kita nggak modal tapi untung. Ya, coba nggak modal nggak keluar duit tapi dapat duit sebanyak-banyaknya. Oh boy. Ya? Ya? Bisa kan ini? Ya? Kita sebutkan sebuah contoh. Amalan yang gampang. Yang efektif dan efisien. Insya Allah pas untuk usaha kita orang-orang yang kiri. Ya? Coba di duit-duit satu mei. Tapi nyata? Ya? Paling pol ya 1 juta bisa dimakan ya. Ya? Makan tahu itu dapat, ya. Pengen dapat untung terus, ada satu resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sebenarnya resep-resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sebutkan salah satu saja. Ya. Contohnya sebuah hadis dari sahabat Tauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ada maridan lam yazal fi khurafatil jannah. Dari sahabat Tauban radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Man 'ada mariban." Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, lam yazal. Rasulullah pakai kata lam yazal, terus menerus dia fi kharabatil jannah. Memetik surga. Bila ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wama khurafatul jannah? Apa itu khurafat jannah?" Qala Rasulullah berkata, "Jannah." Yani memetik panen terus. Ya, panen memanen surga. Ya, cuma amalan apa? Menjenguk orang yang sakit. Hadis riwayat Muslim nomor 6554. Nah, satu amalan lagi. Ya, satu resep lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu resep yang sebenarnya sudah kita praktekkan, sudah kita kerjakan resep ini. Cuma enggak tahu entah sudah dapat atau sudah dapat hasilnya apa belum, saya enggak tahu. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan 'ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqatan." Kanat lahu shadaqatan. Jika seorang muslim memberikan nafkah ala ahli kepada keluarganya, wahwa yahtasibuha, tapi dengan syarat, wahwa dan dia yahtasibuha, mengharap pahala dari nafkahnya, dari nafkah yang dia berikan, karena baru sedekah, maka nafkah itu merupakan sedekah buat dia. Loh. Ya, kita bisa sedekah tiap hari. Ya. Saya pernah membaca sebuah hadis riwayat Bukhari, insyaallah, satu suap nasi, satu suap makanan yang kita berikan kepada istri itu adalah sedekah. Tapi dengan catatan ya tahibuha, kita harapkan pahalanya kepada Allah. Ya. Jangan sekedar kita mengasih nafkah kepada istri, capek-capek ngasih baju, capek-capek ngasih makan tak enak-enaknya, capek-capek chicken, apalagi ya, yang burgernya, yang tahunya, ya, dikasih semua, tetapi ya, ikhtisabnya apa? Harapannya apa? Supaya istri itu tetap maulah sama saya. Ya. Coba kalau harapkan ini. Harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada suami untuk ya mempergauli istri dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah mereka dengan ma'ruf, dengan baik, ya, tauhid atau tolak ukur baik, ya. Baik ditinjau dari syariat dan baik ditinjau dari urufnya. Itu kalam sebagian ahli ilmu menyatakan demikian, al-ma'ruf, ya. Kalau bisa lebih baik dari ma'ruf, ya. Biasanya misalnya urufnya itu makan sama apa nasi tempe itu sudah ma'ruf lah, ya. Sudah, kita sudah dikatakan ma'ruf sama istri, sudah bergaul dengan ma'ruf, memberikan apapun dengan semestinya, ya. Bahkan kalau bisa berikan yang lebih bagus lagi, nasi kerawu, ya kan, bergizi, ya. Nah, ya Mudah-mudahan tanamkan ayat ini di hati-hati sang suami. Wa'adiruhunna bil ma'ruf. Coba kalau kan iki aku mau ning jajan ono es kok. Ning dalan ono es kok tak tuwana. Coba bayangkan ayat ini. Wa'adiruhunna bil ma'ruf. Insyaallah kana la sadaqah. Nah, apa yang diberikan meskipun es lah. Es berapa? 500 atau 1000 lah kalau diberi ya. Diberi insyaallah minimal 1000 lah. Ya. 1000 itu istilahnya kalau orang veteran ini uang nemu. Ya. Ya, uang cuma ulang, nemu lah. Ya. Kalau gitu melting katanya. Ya, insyaallah mungkin duit apa udah di paling. Duit apa udah di. Ya. Itu jadi sesak. Kalau dulu jadi cewek, ya, kalau tu ada, ya, sudah dapat istri senyum, ya, dapat sesak. Kurang apa lagi, ya? Kita tidak cuma dan kulit lagi cuma seribu, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang terakhir ini bisa memberikan masukan kepada kita sehingga memperbaiki amalan-amalan kita, baik. Ketika kita hidup dalam lingkungan keluarga, kantor, maupun di masyarakat kita. Marilah kita bersihkan niat-niat kita, kita tanamkan kejujuran di hati kita untuk menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam suat, subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaika, wa barakallahu fikum. Thank you.